Apa rumah tua Cinta tua, ala you. Dang nagabe mo ba ang gijaji? Dang nagabe mo sayang di padani Molotong pelang dao siyako Anggoro haki say tondo lao tuho Nadi bagas rohako Bagas rohako Posmaro kami Horako do ito Tungsonu bahasian Nadi bagas rohako dok na ujui di tiki tanah di kota Jambi naik kembali aku tanda mata siaran lapa bosor rohami sabar mangu hasia sadari yo

lang di dia ho saunari dan tertau nang be si ho itu apa istilah saunari kau di hutan nami. Sikap minum ngatar lobi, sahirana Sofia Madia, si tangan di portibi. Biasa saja kawan, urang somoni, bukan olehnya, bukan takale. Biasa saja, ale. Sikap nih